dengan hati gembira dan pandangan mesra. Pernah sama berjanji, salingkan menepati, bersulam kasih mesra, tiada kan berpisah. Bersulam kasih mesra, tiada kan berpisah. Kini